أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخي لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين وإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يرجعون يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلها إلى أهلهم لعلهم يرجعون. Dan Nabi Yusuf AS berkata kepada pegawainya, pembantunya, ij'alu bidha'atahum ay athamanu alladhi ishtarau bihi min al-mirah. Jadikanlah barang-barang mereka firi halihim, dimasukkan lagi ke dalam kendaraan mereka. La'allahum ya'rifunaha. Semoga mereka pun mengetahuinya. Bahwasanya itu adalah bejana atau barang milik mereka. Idza ra'awha ba'da dzalika firi halihim. Ketika mereka melihatnya pada kendaraan mereka. La'allahum yarji'un li'ajli taharruj min akhdhiha 'ala maqil. Supaya mereka taharruj, ada rasa tidak enak karena merasa mengambil lagi. Wadhahir tapi secara zahir annahu arada an yuraghibuhum fi ihsani ilaihim. Tapi yang zahir adalah bahwasanya Yusuf alaihissalam menginginkan ayyuraqibahum fi ihsani, untuk menganjurkan, memberikan anjuran kepada mereka. Fihsanihim ilaihim, fihsanihi ilaihim bilkail lahum, kailan wafia. Untuk memberikan ihsan, kebaikan kepada mereka dengan timbangan yang sempurna. Suma'i'adat bidha'atihim ilaihim ala wajin la yahsinuna biha. Kemudian mereka mengembalikannya dengan sesuatu yang mereka tidak bisa membalasnya. Wala yash'urun lima yati, dan mereka tidak mengetahui apa yang akan terjadi nanti. Fa innal ihsan yujibul insan tamamul wafa lil muhsin. Karena yang namanya ihsan, seorang berbuat baik pasti ada perasaan tidak enak, atau kadang harus ada balas budi membalas kebaikan orang lain karena tidak enak. Masih ada kecondongan kepada orang-orang yang memberikan kebaikan, ihsan, kebaikan. Falamma raja'u ilaihim ila abihim qalu, maka tatkala mereka pulang dan kembali kepada ayahnya, qalu mereka mengatakan, ya abana, wahai ayah kami, munya minnal kail, sesungguhnya kami dilarang, tidak boleh untuk mengambil makanan, timbangan makanan. Dilarang. Ilam tursil ma'ana akhana. Kalaulah seandainya engkau tidak mengutus saudara kami, yaitu Bunyamin, bersama kami menuju Mesir. Arsil ma'ana afana naktar. Oleh karena itu, wahai ayah kami, kirimlah, utuslah bersama kami itu saudara kami, yaitu Bunyamin, untuk mencari makanan yang sudah ditimbang, yang sudah dipersiapkan. Lekona dalika sababan likailina maltazimu lahu bihazmih. Supaya Binyamin ini adalah merupakan sebab kami mendapatkan makanan, pembagian-bagian makanan. Sumaltazimu lahu bihifdzih. Kemudian kamilah yang terus menjaganya. Faqalu inna lahu lahafidzun. Dan sungguh-sungguh kami akan menjaganya. Menanyaridlah mayakah dari sesuatu yang dibenci. Qala lahum Ya'qub alaihi salam, maka dijawab oleh Ya'qub alaihi salatu wassalam, al-amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Apakah aku merasa aman kepada kalian sebagaimana merasa aman terhadap saudaranya, yaitu Yusuf dahulu kala. Taqaddam minkum al-tizam akthar min hadha fi hifdz Yusuf. Sudah lewat dari kalian iltizam lebih banyak daripada kejadian ini dalam penjagaan Yusuf. Wa ma'adha lam tahu bima'akadtum minat ta'kid. Bersamaan dengan itu, kalian tidak menunaikan perjanjian kalian. Ingin menjaga, ingin ini, ingin mengasuh dan lain sebagainya. Mana? Yusuf saja gagal kalian. Fala a'thiku biltizamikum wa hifdzikum. Aku tidak percaya lagi dengan perjanjian kalian, penjagaan kalian. Sebagaimana Yusuf pun, kalian saja tidak bisa menjaganya. Wa inna ma'atiku billah. Aku hanya percaya, menyandarkan hanya pada Allah saja. Allah khairun hafidha, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik yang menjaga. Allah khairun hafidha wa wa arhamur rahimin, dan dialah Allah arhamur rahimin. Ay'alamu hali, dialah Allah mengetahui keadaanku. Wa arju an yarhamani, dan aku berharap pada Allah, dialah yang merahmatiku. Wa yahfaduhu wa yarudduhu alaiya, sehingga menjaganya, Allah menjaganya dan mengembalikannya kepadaku. Wa ka'annahu fi hadzal kalam, seakan-akan dari ucapan ini, qad lana li irsalihi ma'ahum. Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam melunak untuk mengutus Binyamin bersama mereka. Semainlah kemudian sungguhnya mereka, lama fatahu mata'ahum wajadu bida'atum ruddat ilaihim. Qalu ya abana, ma nabghi hadhi bida'atuna ruddat ilaina, wa namiru ahlana wa nahfadu akhana wa nazdadu kaila ba'ir. Zalika kailun yasir. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.